Riyadhus Shalihin. Pada babu tahrimul zulm, bab haramnya berbuat kezaliman. Wal amru biraddil mazalim, dan perintah untuk mengembalikan hak-hak orang yang terzalim. Pada hadis nomor 205. Hadis nomor 205, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Poin yang penting yang pertama, ketika beliau menerangkan tentang makna hajjatul wada', makna hajjatul wada'. Kenapa dikatakan hajjatul wada'? Telah disebutkan beberapa penjelasan dan uraian dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Setelah selesai menjelaskan makna hajjatul wada', maka beliau menerangkan isi dari hajjatul wada' itu. Qala, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' yakhthubun nas. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam saat haji wada' berkhutbah di hadapan manusia. Khotabahum fi Arafah. Nabi berkhutbah di hadapan para jamaah haji di saat di Arafah, wukuf di Arafah. Wa khotabahum fi Mina, juga berkhutbah di Mina. Fadzakara, nah di sini isinya. Apa isi khutbahnya di antaranya? Barakallahu fikum, fadzakara al-Masih ad-Dajjal wa 'azzama min sya'nihi wa hadzara minhu tahdhiran balighan. Isi khutbahnya adalah mengingatkan, zakara mengingatkan tentang al-Masih ad-Dajjal, wa 'azzama min sya'nihi, membesarkan urusan Dajjal, wa hadzara minhu, memperingatkan, tahdhiran baligha, dengan peringatan yang sangat dalam, baligh, yang sangat tandas. Barakallahu fikum. Dan beliau mengingatkan Dajjal bukan hanya saat hajjati wada', wa fa'ala dzalika aidan. Beliau juga melakukan hal yang serupa fil Madinah, saat di Madinah. Dzakara Dajjal wa hadzara minhu. Mengingatkan Dajjal dan mentahdir bahaya Dajjal. Wa balagha fi sya'ni, dan sungguh di dalam menerangkan urusan Dajjal ini. Hatta qala sahabah, sampai-sampai sahabah berkata, kunna nadhun annahu fi afrakhin nakhl ay qad ja'a wa kharaj. Sampai-sampai sahabat menyimpulkan radhiyallahu anhu bahwa kami menyangka bahwasanya di Dajjal ini fi afrakhin nakhl. Afrakhun nakhl yakni koja'a wa dakhala, telah datang dan telah masuk kota Madinah, seolah-olah sesuatu yang depan mata mereka. Koja'a wa dakhala, telah datang Dajjal dan telah masuk kota Madinah, walaupun kota Madinah kota yang aman dari Dajjal. Tidak ada celah dan lubang yang bisa dimasuki Dajjal, karena para malaikat disiapkan menjaga dua kota, kota Mekah dan Madinah. Namun beliau mengingatkan di kota Madinah, kota yang dijaga oleh Allah Ta'ala, dengan peringatan yang baligha. Kenapa beliau menerangkan bukan hanya di kota Mekah dan di kota Madinah? Min syiddati qawli an-nabi fihi, dari kerasnya peringatan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang urusan Dajjal ini. Barakallahu fikum. Dan perkara Dajjal ini bukan hanya beliau yang memperingatkan kepada kaumnya. Summa akhbaru alaihi salatu wassalamu annahuma min nabiyyin illa andharahu qaumahu. Bahwasanya beliau juga mengkhabarkan alaihi salatu wassalam bahwa tidak ada satupun nabi kecuali nabi itu andharahu qaumah, memperingatkan bahaya si Dajjal ini. Berarti urusannya urusan yang gawat. Setiap umat diingatkan Dajjal padahal belum keluar Dajjal kecuali di akhir zaman. Barakallahu fikum. Fakulul anbiya'i yunzirun qaumahum minad Dajjal. Seluruh para nabi mereka mengingatkan kaumnya dari fitnahnya Dajjal. Mengingatkan kaumnya dari fitnahnya Dajjal. Wa yukhawifunahum, dan menakut-nakuti kaumnya adanya Dajjal. Wa yu'azzimuna sya'nahu indahum, dan mengagungkan urusan Dajjal di sisi para kaumnya. Barakallahu fikum. Dajjal menurut Syekh Utsaimin di dalam syarahnya terambil dari kalimat sighat mubalaghah minad dajjali. Dajjal secara lughah terambil dari kalimat ad-dajjal, wa huwa al-kadhib wa tamwih. Dajjal secara lughah maknanya adalah dari kalimat ad-dajjal minad dajjali. Maknanya apa? Al-kadhib, dusta. Wa tamwih, dan membikin kesamaran. Jadi ini makna secara lughah. Adapun secara syar'an Dajjal maknanya rajulun mumawwih yakhruju fi akhir zaman yadda'i ar-rububiyyah. Dajjal secara syariat adalah rajul, seorang laki-laki yang mumawih, orang yang membuat kerancuan, kesamaran. Yakhruju fi akhir zaman, yang akan keluar di akhir zaman. Fi akhir zaman yadda'i rububiyyah, mengaku-ngaku dengan rububiyah, yang mengatur, yang menguasai, yang memiliki jagat raya ini. Itu secara syar'i. Dan perkara Dajjal ini khurujuhu sabit bil kitab was ijma' was sunnati wal ijma'. Keluarnya Dajjal di akhir zaman ini sabit, perkara yang telah ditetapkan dalilnya, baik dengan sunnah ataupun ijma', baik senang dengan sunnah atau ijma'. Adapun dengan sunnah, ya, kita sering membaca dalam akhir solat kita. Beliau mengajarkan doa tahiyat akhir, Qulu Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa a'udzu bika min adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ini menunjukkan hadis Muslim menunjukkan dalam sunnah, dan kaum muslimin yang belajar sunnah kalau membaca hadis Muslim ini dan tahu maknanya dan mengerti maksudnya, betul-betul dia yakin adanya Dajjal. Kenapa? Karena dia setiap kali sholat berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min adabi qabri wa a'udhu bika min fitnatil masihi ad-dajjal. Wa a'udhu bika ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis Muslim. Maksudnya kalau beliau mengajarkan kita berlindung diri dari fitnah Dajjal, berarti perkara Dajjal sesuatu yang pasti ada. Barakallahu fikum. Dan ini apa yang diajarkan dalam sunnah dan hadis muttafaq alaih, beliau mengajarkan berta'awud, berlindung diri dari empat fitnah. Ya. Dari fitnah adab jahannam, dari adab jahannam, fitnatul adabil qabr, dari adab qabr, dari fitnah dajjal, dari fitnatil mahya wal mamat, ini menunjukkan adanya dajjal. Dan ijma' kaum muslimin tentang munculnya dajjal. Barakallahu fikum. Dan para ulama memasukkan bab dajjal ini dalam kitab-kitab akidah. Khurudud dajjal dimasukkan oleh para imam di dalam kitab akidah kada. Seperti Imam Ibnu Qudamah dalam Lum'ah Iqtiqadnya, ya, wa min dzalik asratu sa'ah, termasuk hal yang diimani adalah percaya ada tanda-tanda kiamat. Apa tanda-tanda terjadinya dekatnya kiamat? Mislu khuruj ad-dajjal, turunnya dajjal. Contoh yang lain apa? Nuzulu Isa alaihissalam fayaqtuluh. Turunnya Nabi Isa, barakallahu fik, dan Nabi Isa yang akan membunuh si dajjal. Ini termasuk diantara mengimani asrat, tanda-tanda kiamat akan terjadi sebelumnya, tak kala munculnya dajjal dan dajjal dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihi assalatu wassalam. Barakallahu fikum. Kembali kepada penjelasan Syaikh Utsaimin, itu terkait dengan dajjal. Wa inama, nah sekarang kenapa para nabi mengingatkan kaumnya dari fitnah dajjal? Wa inama kanu yunziruna qaumahum, para nabi mengingatkan kaumnya dari fitnah dajjal, ma'anna Allah ya'lamu, padahal Allah maha tahu, annahu lan yakuna illa fi akhiriz zaman. Allah maha tahu bahwasanya tidak akan terjadi, tidak akan terjadi munculnya dajjal kecuali akhir zaman nanti. Akhir zaman. Apa rahasianya para nabi, para rasul memperingatkan bahaya fitnah dajjal padahal belum keluar, ya. Ini kata Syekh, yang pertama, min ajli al-ihtimam bih, dengan tujuan ihtimam, perhatian. Perhatian manusia munculnya sang pendusta yang besar dajjal. Walaupun pendusta-pendusta juga banyak. Orang yang mengaku nabi juga pendusta. Saya kun fi akhir zaman kadzabun dajjalun. Dalam hadis akan ada di akhir zaman para pendusta, para dajjal, kulluhum yas'amuna annahum nabi. Mereka mengaku-ngaku sebagai nabi. Barakallahu fikum. Namun dajjal ini yang muncul di akhir zaman ini betul-betul perlu diperhatikan bahayanya. Yang kedua, wabayani khuturatih, dan karena menjelaskan bahaya-bahayanya, khutur, bahaya-bahayanya. Nah, perhatian sehingga setiap sholat berdoa. Ya, setiap sholat berdoa. Dan juga karena bahaya dajjal mengancam manusia, yang mukmin bisa jadi kafir karena fitnah dajjal. Yang mukmin bisa jadi kafir karena fitnahnya dajjal. Sehingga seorang harus takut fitnahnya dajjal. Wa anna jami'a al-milali tuhadzir minhu li'anna haddad dajjal wa qana Allah wa iyyakum fitnatuhu wa amsaluhu ya'ti ilan nas. Bahwa seluruh milal agama, ajaran memperingatkan dari dajjal dikarenakan dajjal, Waqqana Allah, semoga Allah jaga kita, wa iyyakum, dan antum, fitnatahu, fitnahnya, dan amsal yang serupa dengannya. Ya'ti ilanas, dia akan datang kepada manusia. Ya, ada dia mengaku sebagai Rabb kadang. Ya, yada'u ila anahu ya'buduh, mengaku-ngaku. Yada'uhum ila ay'buduh, mereka mengajak, mengaku. Yada'u ila ay'buduh, mengaku-ngaku kepada manusia untuk diibadai. Wa yakul, dan berkata, ana rabbukum, saya Rabb kalian. Barakallahu fikum. Ini Dajjal. Kalau orang itu namanya pendusta, mengaku nabi, mengaku dapat wahyu, ya, itu muncul. Muncul pada tahun awal 2000-an, muncul seorang wanita mengaku ditemui malaikat Jibril, dapat ruh, ya, dan dia sedang hamil, dan mengaku yang di perutnya adalah ruh tiupan malaikat, dan dia adalah Al-Masih. Di Indonesia juga tahun 2000-an, di awal-awal tahun 2000-an, ya, wanita lagi. Dan ini menunjukkan ada wanita-wanita seperti ini. Dan ada yang terbawa, ada, dan sedikit. Barakallahu fikum. Jadi jangan merasa aman dari fitnah. Karena para pendusta-pendusta yang mirip dan sama dengan Dajjal kadang muncul. Mengaku sebagai Rabb, mengaku datang didatangi oleh malaikat malaikat Jibril, dapat wahyu. Masya Allah. Maka seorang jangan merasa aman, ya. Itu pendusta-pendusta juga, ya. Kadzabun. Wa in syi'tum ara'aitukum ani rabbukum, kalau kalian mau, maukah aku tampakkan kepada kalian saya Rabb kalian? Ini Dajjal. Fitnah yang ngeri sekali. Bagaimana Dajjal? Fayamurus sama. Dajjal ini nanti akan menyuruh langit. Langit ciptaan Allah. Tapi karena Dajjal mengaku Rabb, dia pun berkata kepada langit, yaqulu laha amtiri, wahai langit, turunkan hujan. Fatumtiru, langit tiba-tiba menurunkan air hujan. Wa ya'murul arda, Dajjal nanti akan memerintahkan kepada bumi, bumi milik Allah. Tapi karena dia merasa dirinya Rabb, dia pun berkata, anbiti, tumbuhlah tanaman, maka bumi menumbuhkan. Fatanbut. Amma idza asau, adapun kalau kalian bermaksiat, amarul ardo fa amhalat, Dajjal menyuruh kepada bumi ini, fa amhalat, maka bumi menjadi tandus, kersang, karena air hujan ditahan, jangan turun. Maka air tidak turun, bumi tidak mengeluarkan mengeluarkan airnya, tandus kersang. Begitulah fitnahnya Dajjal. Wasama'u faqohat, dan langit itu diperintahkan faqohat, yakni turun hujan. Wasama'u faqohat wa asbahan nas mumhilin, maka manusia mereka menjadi orang-orang yang ditimpa dengan kesusahan karena tidak ada air. Ketika langit disuruh hujan, bisa hujan. Langit disuruh tahan air, tidak turun air. Manusia pun kondisinya mumhili, betul-betul ditimpa dengan kesusahan yang sangat. Tidak ada air. Wa hadza la syakka annahu khatarun 'adzim. Tentu saja ya ibadallah, ini bahaya yang besar bagi kehidupan kaum mukminin. La siyama fil badiyah, lebih-lebih yang tinggal di badiyah, allati la ta'rif ilal ma' wal mar'a, yang mereka tidak mengenal kecuali air dan tanaman, mar'at, tumbuhan yang ada di lembah-lembah Badia. Jadi mereka mendapatkan kehidupan dengan air dan tanaman yang di sekitarnya. Fayatba'uhu nasun, sehingga yatba'uhu, jadilah manusia mengikuti Dajjal, unasun kathirun, manusia yang banyak. Illa man asamallah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Naam, ini kondisi di akhir zaman. Dajjal pembawa fitnah, dia berkeliling ke penjuru dunia, pergi seperti angin cepatnya, karih seperti angin, bisa dibayangkan cepat sekali seperti angin, ya. Maka dia membawa berbagai macam petaka di muka bumi ini. Orang-orang yang terfitnah cukup banyak, 70 ribu Yahudi, wanita, mereka 70 alfan penduduk Asfihan, 70 Yahudi, mereka akan menjadi pengikut setianya Dajjal, pengikut setianya Dajjal. Maka barang siapa, faman adraqahu minkum, siapa yang mendapatkan fitnah Dajjal ini, falyaqra, bacalah Fawatih, pembuka surat Al-Kahfi. Membuka surat Al-Kahfi, kata Nabi. Faman adraqahu minkum falyaqra alaih Fawatih suratil kahfi, baca surat atau pembuka surat Al-Kahfi. Ini dalam hadis yang sahih, barakallahu fikum, hadis yang sahih menunjukkan demikian. Sekarang kita lihat penjelasan Utsaimin. Wa ma hadza, walaupun demikian, falahu alamatun bayyinatun, walaupun demikian Dajjal memiliki alamat, tanda-tanda. Tadullu ala annahu kadzabun, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa si Dajjal sang pendusta. Minha, di antaranya ya ibadallah, barakallahu fikum, annahu maktubun baina ainaihi kafir, bahwa Dajjal itu maktub tertulis baina ainai, di antara dua matanya, huruf kafara. Hadis Bukhari dalam Kitabul Fitan, babu dzikrud Dajjal. Hadis Muslim juga dalam Kitabul Fitan tentang bab dzikrud Dajjal wa sifatuhu wa ma ma'ahu, nomor 2933. Tanda ini yang ada di antara dua matanya, kalimat kafara, kufur, yaqra'uhal mu'min faqat, yang bisa membacanya hanya orang mukmin saja. Wa in kana la ya'riful qira'ah, walaupun orang mukmin ini tidak mengerti bacaan, tidak bisa membaca, tapi begitu melihat makhluk rajul ini, Dajjal ini, biasa, dia bisa membaca kafara. Itu betul-betul pertolongan Allah. Berarti orang mukmin yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang dia tidak tahu sebelumnya, karena keimanannya ditolong. Memang demikianlah orang mukmin. Dalam kondisi orang lain terfitnah, dia terjaga dari fitnah. Yang lain tidak bisa baca, dia bisa baca. Wa yu'jizu 'anhal kafiru, dan lemah untuk membaca huruf itu orang kafir. Wa in kana yaqra, walaupun dia bisa membaca. Kenapa ya ibadallah? Li'anna hadhihi al-kitabat, li'anna hadhil kitabata laisat kitabatan adiyah, karena tulisan ini bukan tulisan biasa. Innama hiya kitabatun ilahiyatun minallahi azza wa jal, namun tulisan ini tulisan ilahiyah, tulisan yang Allah Ta'ala tuliskan padanya, yang akan Allah tunjukkan kepada kaum mukminin. kaum mukminin. Barakallahu fik. Kaum mukminin bisa paham ini kafaro, kafirin berarti dajjal ya. Sehingga orang mukmin diselamatkan dari fitnah dajjal. Barakallahu fikum. Betapa banyak fitnah. Fitnah itu kalau muncul kadang yang bodoh tidak bisa baca. Betul, yang bodoh tidak bisa baca asalnya. Tetapi begitu datang fitnah karena Allah ilhamkan keimanan, kekokohan dia terhadap tauhid wa sunnah, walaupun dia orang yang asalnya tidak bisa baca, dijaga oleh Allah asalnya. Namun berapa banyak orang yang dia bisa membaca, alim, pinter membaca, bisa membaca kitab, datang fitnah, ternyata tidak bisa selamat. Karena di sini kembali lagi pertolongan Allah saat munculnya fitnah. Ya, maka banyak berlindung diri dari fitnah. Ya. Fitnah dunia itu sesuatu yang datang, kata Nabi, qaqati'il lail mudlim. Datangnya fitnah itu ya ibadallah seperti potongan gelapnya malam, samar ya, sulit dibaca. Tapi orang mukmin bisa baca. Orang yang berpegang dengan sunnah, dia bisa mengerti dan bisa membaca. Barakallahu fikum. Ini yang pertama tandanya bertuliskan kafara. Yang kedua, wa min alamatihi, tanda berikutnya barakallahu fik, annahu a'warul 'ainil yumna. A'war tidak bisa melihat. Mata yang kanan. Jadi yang melihat cuma kiri. Wa rabbu azza wa jalla laisa bi'a'war, sedangkan Rabb laisa bi'a'war, itu tidak a'war. Ar-Rabbu Azza wa Jalla kamilus sifat. Yang namanya Rabb, pencipta, pengatur, pemilik, Allah Azza wa Jalla sempurna sifat-sifatnya. Allah memiliki mata, ainain, tajri bi a'yunina dalam ayat. Maka ketika Allah mensifati pada dirinya dengan sifat dzatiyah memiliki mata, Allah juga mensifati pada dirinya la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah merasa ngantuk dan Allah tidak pernah tidur ya. Ngantuk sifat lemahnya orang yang punya mata ya, menunjukkan lemah. Kadang mata ngantuk, barakallahu fi, kadang mata itu tidur, barakallahu fikum, kadang mata melihat tapi dibutakan, dia tidak lihat. Itu menunjukkan lemahnya mata kita. Kalau Allah sempurna sifatnya, la ta'khuduhu sinatu wala naw. Laisa min sifatihi naqsu bin wajhin minal wujuh, bukan termasuk sifat-sifat Rabb adanya kekurangan dari sisi, dari berbagai sisi. Kalau dia tidak sempurna matanya, mata yang satu tidak lihat, berarti tidak sempurna. Am hadza fa in a'war, adapun dajjal a'warul 'ainil yumna, ainuhu al yumna kaannahu inabah tawfiyah, matanya itu yang kanan tadi yang tidak lihat menonjol seperti kurma, biji kurma yang menonjol. Wa hadhihi alamatun hissiyatun wadihatun, ini tanda yang nyata konkret. Hissiyah bisa dilihat, wadihah konkret nyata, kullun ya'rifuha, semua bisa mengenalnya karena kelihatan matanya menonjol ya. Orang bisa lihat, dajjal ini. Fa in qala qa'il, kalau ada yang bertanya, idza kana fihi hadhihi alamatu dhahiratu al-hissiyatu fakaya kaifa yaftatin annas bihi, kalau ada yang bertanya, bukankah dajjal tandanya jelas, matanya tidak lihat, menonjol, ada tulisannya kafara, hissiyah nyata, tapi kenapa terfitnah manusia dengan dajjal ini? Seharusnya kan selamat wong tahu tandanya. Tapi kata Syekh, naqul inna Allah ta'ala qala fi kitabi wa ma dughnil ayatu wan nudur an qaumin la yu'minun, dan tidak berguna, ya, ayat-ayat, tanda-tanda, ya, wanudur dan peringatan-peringatan, tanda-tanda, peringatan itu tidak bermanfaat, tidak berguna. An qaumin la yu'minun, bagi kaum yang mereka tidak beriman. Karena tidak adanya iman, sikap tanda yang nyata jadi tidak lihat. Karena tidak beriman, peringatan yang keras tidak terasa. Itulah bahayanya tidak punya iman. Alladzi adallahumullah, itulah orang yang Allah sesatkan atas mereka. La tanfa'uhum alamati ad-dhalal, di mana mereka tidak bisa mengambil manfaat tanda-tanda yang Allah telah sebutkan tahdiran sebagai peringatan bagi mereka. Awas dajjal. Kalau orang yang beriman, ada dajjal, hati-hati, pasang kuda-kuda, ada dajjal, seperti itu. Tapi karena tidak punya peringatan yang tegas, yang jelas dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, malah dia tidak percaya. Di zaman sekarang pun ada orang yang tidak percaya. Saya tidak percaya ada dajjal. Dajjal itu cuma dongeng, kata dia. Dajjal itu kan matanya cuma satu. Itu gambaran orang yang punya pemikiran materialis, katanya. Bukan dajjal itu orang, itu pemikiran materialis. Hidup hanya memandang urusan dunia, tidak memandang akhirat. Barakallahu fiik. Lalu hadis-hadis Nabi dikemanakan? Lalu peringatan Nabi SAW dari fitnah dajjal, para Nabi dan Rasul, mau dikemanakan? Kalau cara berpikirnya seperti itu. Dan ini muncul di zaman-zaman seperti ini. Mengkaburkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya barakallahu fikum rahimahumullah para ulama memasukkan prinsip mengimani dajjal, dimasukkan dalam prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fik. Wa ala alamat al-hadyu tabshiran wa la yastafidun wa in kanatil alamah alamat zahirah, dan tidak pula mereka mengambil manfaat al-huda, petunjuk, tabshiran sebagai kabar gembira, ya. Kalau mendapatkan man adraka minkum, siapa yang mendapatkan fitnah dajjal, falyaqra, bacalah. Bacalah Fawatih, membuka surat Al-Kahfi. Baca surat itu. Dibaca, ya. Dan ini akan bermanfaat bagi kaum mukminin. Sehingga antum bisa lihat tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tafsir surat Al-Kahfi, beliau sebutkan hadis-hadis yang banyak tentang dajjal. Barakallahu fikum. Dan ini bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki iman untuk semakin memperkokoh keimanannya. Wassallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Baik, sebelum kita akhiri untuk sholat Isya, maka sedikit kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, barakallahu fikum, menyampaikan hasil rapat kami dengan para mudir dan wakil mudir, para mujarisin, berkaitan adanya sebagian thalabah yang mereka di pekan ini hari Jumat, Sabtu, Ahad dari marhalah TA, TM dan TTP, TA Banin dan Banat, TA Banin dan Banat, TTP Banin dan Banat, dan juga TM Banin, Banat tidak, TMA Banin tidak, maka setelah dimusyawarahkan, dipertimbangkan dengan banyak pertimbangan, hari Jumat, Sabtu, Ahad tidak ada dars, kecuali TM, TMA Banin dan TL tetap berada di mahad ini. Dengan sekian banyak pertimbangan pula, yang semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah ini, karena kondisi memang kelihatannya menuntut demikian. Ada libur bulanan, kecuali TMA dan TL yang kami harapkan semakin meredah.